Akhirnya, kisruh para broker yang memainkan kendali atas vaksin teratasi dengan masuknya tentara ke dalam arena. TNI di bawah Jenderal Andika dengan gagah berani membungkam BPOM dan membuat Depkes manut imunoterapi dendritik yang dilanjutkan penyempurnaannya dan semoga bisa dilanjutkan ke tingkat komersial, kemudian dijadikan acuan alternatif senjata perang lain melawan COVID. Gitu dong TNI, itu baru namanya bernegara. Aktif ambil bagian karena ini wilayah perang, wilayah Anda, wahai abdi negara militer TNI. Jangan pikirkan lagi izin ini itu. Ini keadaan darurat perang. Selama resikonya mendekati nol, imunoterapi dendritik segera dipakai ke masyarakat. Terima kasih BPOM dan Depkes yang akhirnya manut dengan langkah TNI dan terima kasih TNI yang dengan tegas bersikap karena ini wilayah perang-perang biologi. Kita harus menangkan perang ini dan kami rakyat tidak keberatan TNI yang di depan. Jangan broker vaksin yang di depan mengacaukan kebijakan bernegara lagi dia. Vaksin Nusantara sekarang sudah berjalan aman. Berjalan aman setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui MOU di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Kasat menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui tripartit. Isinya menyetop istilah uji klinis vaksin Nusantara menjadi riset dendritik sel. Dan ini dilanjutkan penelitian non-profit belum untuk vaksinasi massal. Izin itu tidak dibutuhkan. Titik, mission accomplished. TNI masuk. Di sisi masyarakat, kita juga harus mencermati esensi pernyataan Profesor Chairul Anwar Nidom, guru besar biokimia dan biologi molekular Universitas Erlangga dan juga ketua tim riset corona dan formulasi vaksin dari Profesor Nidom Foundation atau PNF yang mengatakan vaksin Nusantara mampu mengantisipasi mutasi COVID, di mana kalau menggunakan vaksin konvensional maka harus menunggu lebih dari 1 tahun. Keburu virusnya mutasi lagi. Ini yang menyebabkan vaksin konvensional gagal menghadapi COVID-19. Jadi, vaksin Nusantara bukan konvensional vaksin. Lebih tepat disebut imunoterapi. Vaksin Nusantara dendritik, cara kerjanya adalah darah pasien dikeluarkan, dipecah, dendritik selnya diambil, antigen virus dimasukkan. Sel dendritik dan virus berinteraksi. Setelah matang, serum disuntikkan ke dalam tubuh pasien kembali. Setelah itu, semoga para broker vaksin asing juga bisa di-stop tindak tanduknya, kemudian bisa mempercepat proses efikasi dan proses safety imunoterapi vaksin Nusantara. Dana vaksin asing yang nilainya triliunan rupiah menggunakan uang negara yang kebanyakan dipegang broker dan oligar, semoga tidak berkutik lagi. Mereka itu sampai berani mempengaruhi para pejabat. Semua ini sebenarnya atas nama cuan, bukan atas nama humanitarian, bukan atas nama nasionalisme. Harus segera di stop. Salah satunya dengan adanya imunoterapi vaksin Nusantara. Ini akan merubah permainan globalis tersebut secara telak. Militer Indonesia masuk itu patut didukung karena sebuah langkah terang-terangan melawan globalis. Jadi, bagaimana kalau kita rincikan langkah itu? Siapakah Jenderal Andika Sang Kasat ini? Mengapa Jenderal Andika bisa menekan BPOM dan Kementerian Kesehatan? Agaknya kita mundur sebentar, mempertanyakan tanda jasa medali Legion of Merit Degree of Commander dari pemerintah Amerika di tahun 2020 kemarin. Itulah medali tertinggi yang pernah diberikan kepada seorang petinggi militer negara lain, di mana bagi pengamat intelijen pertahanan ini sesungguhnya kode keras. Pentagon adalah nasionalis. Pentagon di bawah Chief Joint Staff Panglima Gabungan E. Miley memang nasionalis tulen yang mengadakan perjanjian ekstra ketat kepada Biden tepat sebelum hari pelantikan yang isinya kita semua sudah buka di informasi jauh-jauh hari sebelum ini. Anggaran militer 4 tahun ke depan nilainya 3 triliun dolar dan tetap berperang melawan Tiongkok. Apa yang terjadi? Semuanya disetujui oleh Biden. Jadi, medali The Legion of Merit Degree of Commander adalah kode keras perlawanan terhadap globalis yang disematkan kepada Jenderal Andika. Dan kalau militer, dalam hal ini Jenderal Andika bertindak, inilah tindakan nasionalis melawan globalis. Kembali ke imunoterapi vaksin Nusantara. Ini adalah kabar baik untuk kemanusiaan. Dunia segera melihat secerca harapan baru dimulai dari Indonesia tanpa cawe-cawe regulator yang miring ke globalis dan broker vaksin. Good luck!